Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas serial peperangan yang terjadi di masa para Khulafa'ur Rasyidin. Pada pertemuan yang terakhir di pekan yang lalu, kita telah selesaikan pembahasan tentang perang menumpas gerakan Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, yang pada akhirnya Musailimah Al-Kadzab berhasil terbunuh walaupun jatuh banyak sekali korban dari kaum muslimin, termasuk di antara mereka adalah para qurra, para penghafal Al-Quran. Ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Abu Bakar As-Siddiq kemudian berupaya untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut menjadi satu mushaf. Baik. Nah, kemudian setelah gerakan Nabi palsu selesai, berhasil diselesaikan, demikian juga orang-orang yang murtad kembali masuk ke dalam Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq mulai melakukan penaklukan ke wilayah yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa kok harus ada penaklukan demi penaklukan? Kenapa tidak kita biarkan saja, ya sudah ini wilayah kaum muslimin, kemudian biarkan Persia dan Romawi ya hidup dengan tenang. Tapi kenapa ada upaya ya dari para Khulafa'ur Rasyidin untuk menaklukkan wilayah-wilayah tersebut dan memasukkannya ke dalam kekuasaan kaum muslimin? Maka ini kembali kepada tujuan yang paling fundamental, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, atau menciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka kewajiban kita, kewajiban kaum muslimin adalah mewujudkan tujuan penciptaan ini dengan dakwah, mengajak manusia ya untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagai hamba. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang usia beliau, sepanjang hidup beliau, beliau berdakwah mengajak manusia untuk tujuan yang mulia ini. Ya, beliau datang ke kabilah-kabilah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Beliau mengirim surat kepada para penguasa agar mereka menerima Islam, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menjanjikan ya kejayaan bagi orang yang mau menerima Islam, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengirimkan juru dakwah ke segala penjuru. Bahkan beliau juga berjihad fisabilillah untuk menegakkan kalimatullah agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ketika beliau berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya beliau memberikan tiga pilihan kepada manusia. Apabila beliau berperang menghadapi orang-orang kafir, ya beliau memberikan tiga opsi. Yang pertama, ya mereka masuk Islam dan menjadi saudara bagi kaum muslimin. Selesai masalah. Inilah yang diinginkan. Ya, beliau berharap orang-orang kafir ini, orang-orang non-muslim ini menjadi Islam ya dan bersaudara dengan kaum muslimin. Ini opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, kalau mereka bersikeras ingin tetap memeluk agama mereka, maka mereka bisa membayarkan jizyah, membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan pemerintah kaum muslimin, ya, yang harus mereka bayarkan, ya, dan mereka diberi kebebasan dalam beragama. Ya. intinya mereka berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Yang ini pun tujuannya kenapa mereka diberi kesempatan seperti ini, ya agar mereka berinteraksi dengan kaum muslimin. Yang ujung-ujungnya mereka melaksanakan tujuan yang pertama, yakni mereka masuk Islam. Jadi sebenarnya pembayaran jizyah ini juga sebenarnya wasilah agar mereka mau menerima Islam, ya, dengan harapan nggak apa-apa mereka tetap memelihara agama mereka, namun mereka berinteraksi dengan kaum muslimin, kemudian mereka diperintah oleh kaum muslimin, tentu bisa diarahkan, yang lama kelamaan diharapkan mereka pun mau menerima Islam. Apalagi dengan beban membayar jizyah ini, ya, kalau ingin terbebaskan dari membayar jizyah cukup masuk Islam. Ya, inilah tujuan dari pembayaran jizyah, agar mereka terbebani, yang kemudian mereka pun kalau ingin terlepas dari beban tersebut, mau tidak mau mereka harus menerima Islam. Kemudian yang ketiga, kalau mereka tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau membayar jizyah, maka opsi yang ketiga adalah mereka diperangi. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Qatilul ladzina la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadiduna dinal haqq." Ya, minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak mau memeluk agama yang hak, agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah dengan penuh kepatuhan dalam keadaan mereka tunduk kepada kaum muslimin. Jadi ini tiga opsi yang diberikan kepada orang-orang kafir, ya. Mereka masuk Islam, selesai masalah. Kalau tidak, Anda tetap memelihara agama Anda, tetap berpegang teguh dengan agama Anda, namun apa? Membayar jizyah. Kemudian kalau juga tidak mau, maka akan diperangi oleh kaum muslimin. Maka kita dapati praktek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau dalam perang Tabuk, ya, menyerang Romawi. Ya, ini adalah isyarat untuk melakukan invasi ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, jadi perintah untuk menaklukkan ini pada hakikatnya sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Jadi bukan inisiatif dari bukan hanya inisiatif dari para Khulafaur Rasyidin, namun sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, ya, beliau berperang, ya, perang Tabuk, masuk ke dalam wilayah Romawi. Ini isyarat agar generasi setelah beliau, ya, meneruskan cita-cita beliau untuk melakukan invasi ke daerah-daerah yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Demikian juga beliau menyebutkan dalam banyak hadis, ya, bahwa kelak akan dibukakan bagi umat beliau perbendaharaan Kisra dan perbendaharaan Kaisar. Ya, seperti pernah kita bahas dulu dalam perang Khandaq, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabat menggali parit, ya, untuk mencegah serangan kaum musyrikin. Maka ketika beliau Rasulullah SAW turun sendiri ketika itu, ya, ikut turun bersama para sahabat. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam memukulkan paculnya, ya, memukulkan cangkulnya, maka terjadi percikan, ya. Maka ketika itu beliau melihat dibukakannya perbendaharaan Kisra. Kemudian beliau pukul lagi, beliau melihat bahwa akan dibukakan kepada beliau perbendaharaan Kaisar, ya, Romawi. Kemudian beliau pukulkan lagi, beliau melihat dibukakan bagi beliau perbendaharaan Yaman. Ini menunjukkan bahwa wilayah kaum muslimin itu akan meluas, sampai kemudian Persia dan Romawi serta Yaman itu takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, sehingga penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat pada hakikatnya telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah yang menjadi cita-cita dan misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun para khalifah, mereka hanya melanjutkan misinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini sedikit pembukaan, ya, untuk membuka wawasan kita. Kenapa kok harus ada penaklukan demi penaklukan? Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimatullah, untuk menunjukkan, ya, atau untuk mewujudkan, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan dari penaklukan demi penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik. Setelah Abu Bakar As-Siddiq selesai ya dengan permasalahan orang-orang yang murtad, demikian juga gerakan nabi palsu, maka mulailah Abu Bakar As-Siddiq ya membidik Persia. Ya. Karena Persia ini ketika itu kan pasukannya Khalid bin Walid itu sedang berada di Yamamah. Ya, Yamamah ini berbatasan atau dekat sekali dengan wilayah Irak. Dan ketika itu Irak berada di bawah kekuasaan ya kerajaan atau imperium Persia. Makanya beliau menjadikan Irak ya sebagai kawasan yang pertama untuk ditaklukkan. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ketika itu ada tiga pasukan ya, ada tiga pasukan yang dikerahkan untuk menaklukkan Irak. Yang pertama adalah pasukannya Muthanna ibn Harithah Asy-Syaibani. Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Ya, Muthanna bin Harithah ini dari Bani Syaiban. Bani Syaiban ini dahulu merupakan taklukan atau daerah fasal. Fasal itu artinya daerah taklukan, ya, daerah otonom di bawah kekuasaan Persia. Namun kemudian Muthanna ibn Harithah masuk Islam. Kemudian dia meminta kepada Abu Bakar untuk diizinkan. Ya, dia punya pengikut, dia punya pasukan. Ya, diizinkan untuk menaklukkan daerah Irak. Maka kemudian Muthanna ibn Harithah pun diizinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan penaklukan. Ya, semampu dia. Ya, dengan pasukannya yang ada, ya, dia menaklukkan daerah-daerah Irak yang dia mampu. Ya. Kemudian yang kedua, pasukan yang kedua adalah pasukan Iyad bin Ghanim. Ya, Iyad bin Ghanam ibn Zuhair al-Fihri. Ya, ini adalah seorang sahabat yang mulia. Nah, dia diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerang Irak dari arah timur laut. Ya, dari arah timur laut. Kemudian pasukan yang ketiga adalah pasukan Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid ketika itu ya berangkat dari Yamamah. Ya, dan dia diperintahkan untuk menyerang Irak dari arah barat daya. Nah, kemudian pasukannya Muthanna ibn Harithah Asy-Syaibani ini diperintahkan oleh Abu Bakar untuk bergabung karena dia sejalur dengan pasukannya Khalid ibn Walid, maka pasukannya Muthanna bin Harithah diperintahkan oleh Abu Bakar untuk bergabung. Ya. Kemudian pasukannya Khalid nanti diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan Iyad ya atau untuk bertemu di Al-Hirah. Al-Hirah ini adalah bagian tengahnya Irak ya, tidak jauh dari Kufah. Ya, terletak di tengah-tengahnya Irak. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menampilkan peta. Ya. Nah, ini adalah peta. Wah, kecil ternyata ya. Maaf jauh dari ekspektasi saya. Saya bisa melihat ya. Intinya yang di tengah itu adalah Al-Hirah. Al-Hirah itu adalah batu loncatan ya. Al-Hirah itu terletak di kawasan Irak ya. Namun dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat bahwa Al-Hirah ini cocok untuk menjadi batu loncatan untuk menguasai Persia secara keseluruhan. Jadi dia bukan berada di tengah-tengah Persia, tidak. Tapi dia berada di tengah-tengah Irak. Ya. Jadi Persia itu imperiumnya besar ya, meliputi daerah Iran sekarang. Demikian juga Irak. Irak ini juga daerah Mesopotamia, itu juga dikuasai oleh Persia. Bahkan sebelum ini negeri Yaman, Oman, dan Bahrain ini juga daerah-daerah yang berada dalam taklukan Persia. Nah, Al-Hirah inilah yang dituju oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi diperintahkan pasukannya Iyad bin Ghanam atau Iyad bin Ghanim dengan Khalid ibn Walid ya, nanti menyerang dari arah yang berbeda. Namun keduanya bertemu di Al-Hirah. Coba saya bisa nggak nih? Ini kayak kayak ramalan perkiraan cuaca. Ah, ini dia Al-Hirah ya. Ah, tanggal saya masuk nih. Ini masuk. Alhamdulillah. Ya. Ya, dekat sini Al-Hirah ya. Jadi ke Abu Bakar Siddiq kita bisa lihat bahwa beliau adalah orang yang sangat sangat cerdas ya. Beliau tahu posisi-posisi strategis. Ini seakan-akan beliau sudah lihat petanya Persia itu seperti apa. Kemudian kota-kota strategis apa saja yang perlu dikuasai sebagai batu loncatan untuk menguasai Persia secara keseluruhan. Nah, ini adalah pasukan yang dikerahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menguasai Persia. Baik, sekarang kita akan coba baca paparan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, beliau mengatakan, Lamma faragha Khalid Ibn al-Walid min al-Yamamah, ba'atha ilahi Siddiq ya an yasira ilal Iraq. Setelah Khalid Ibn al-Walid berhasil menaklukkan Yamamah atau memenangkan perang Yamamah, maka Siddiq, Abu Bakar Siddiq segera mengutus beliau, mengirimkan beliau untuk menuju Irak. Ya. Jadi tidak lama berhentinya, tidak lama istirahatnya. Jadi begitu selesai perang Yamamah langsung berangkat. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya, disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullahu taala, para ulama itu khilaf apakah Khalid itu setelah menang dari perang Yamamah dia balik dulu ke Madinah laporan atau langsung ke Irak. Sebagian ulama mengatakan Khalid itu tetap berada di Yamamah, langsung ke Irak, sebagian lagi mengatakan dia laporan dulu ke Madinah. Namun yang lebih masyhur, wallahu taala a'lam, Khalid itu tidak pulang ke Madinah. Ya, masya Allah. Jadi tidak pulang ke negeri ya, tapi apa, tidak kembali ke ibu kota, tapi tetap berada di medan pertempuran. Jadi hidupnya itu berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya. Masya Allah, lu bisa bayangkan ya, orang yang menghabiskan usianya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari satu pertempuran, pindah ke pertempuran lainnya. Namun ingat ya, di akhir hayatnya Khalid bin Walid itu meninggal di atas ranjang, bukan di medan pertempuran ya. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang usianya beliau habiskan untuk berperang di jalan Allah, namun Allah takdirkan Khalid bin Walid untuk meninggal di atas ranjangnya, bukan di medan pertempuran. Baik, ya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat bahwa Khalid bin Walid itu enggak balik ke Madinah. Beliau tetap berada di Yamamah. Langsung diutus oleh Abu Bakar Siddiq untuk berjalan ke Irak. Kemudian Abu Bakar ya meminta agar Khalid bin Walid fa'an yabda bi farjil Hind. Khalid diminta untuk memulai serangan beliau ke Farjil Hind. Farjil Hind ini adalah sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang sangat strategis. Dia menjadi tempat atau pelabuhan yang menghubungkan Timur Tengah dengan daerah India. Makanya disebut Farjil Hind. Ya, ini terletak di Teluk Arab. Kalau orang Iran bilangnya Teluk Persia, kalau orang Arab bilangnya Teluk Arab. Al-Muhim ini lautan yang menghubungkan ya Timur Tengah dengan India. Makanya disebut Farjil Hind. Wafil Ubullah. Demikian juga menaklukkan Al-Ubullah. Ubullah sama Farjil Hind ini satu tempat. Ya, jadi Farjil Hind itu nama kawasan, kemudian kota besarnya di sana adalah Al-Ubullah. Al-Ubullah. Ya. Sekarang berada di wilayah Irak, ya, sekarang berada di wilayah Irak. Wa ya'til Iraq min 'aliha. Dia diperintahkan untuk mendatangi Irak, menyisir Irak dari A'ali. A'ali ini artinya daerah pesisir yang tidak berada langsung di bawah kekuasaan Persia. Jadi sebenarnya imperium itu ya, imperium Persia ini seperti negara federal. Ya, bukan seperti negara NKRI ini ya, semuanya terpusat, tidak. Jadi ada gubernur-gubernur yang independen, yang memiliki kawasan otonom. Ya, tapi mereka tunduknya kepada Kisra. Jadi ada gubernur-gubernur yang memiliki kawasan-kawasan otonom, tapi tunduknya kepada Kisra. Dia seperti negara federal. Ya. Ada raja besarnya, tapi ada raja-raja kecil. Nah, ini bentuk kerajaan Persia. Ya. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq, kita bisa lihat bahwa beliau adalah ahli strategi. Jangan langsung berhadapan dengan pasukan inti Persia, tapi kuasai daerah-daerah ya, dipreteli istilahnya ya. Jadi dipreteli ya kawasan-kawasan yang otonom ya, yang jauh dari pusat kekuasaan, yang pusat kekuasaan Persia itu dimadain. Ya, dimadain. Ini baru takluk di masanya Umar bin Khattab. Kalau di masanya Abu Bakar belum takluk, belum tersentuh ya. Al-Madain. Nanti Sa'ad bin Abi Waqqash yang akan memimpin penaklukan. Nah, ketika itu Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk fokus pada daerah-daerah pesisir ya yang jauh dari pusat kekuasaan Persia. Kemudian Masya Allah ya, Abu Bakar memerintahkan Khalid ibn Walid wa an yata'allafan nas wa yad'uhum ilallahi azza wa jal. Khalid itu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk bersikap baik kepada masyarakat sipil. Ya, jadi bagaimana agar hati mereka itu terpaut dengan Islam dan kaum muslimin. Ya, sebagian sumber sejarah menunjukkan bahwa mereka ya lebih suka dengan kaum muslimin daripada berada di bawah pimpinan atau di bawah kekuasaan orang-orang Persia. Karena orang Persia itu atau Imperium Persia itu begitu memeras mereka. Ya, mengambil pajak yang sangat tinggi dari masyarakat, mengambil hasil pertanian mereka. Jadi seperti dirampok ya, ditindas oleh orang Persia. Maka strategi bagaimana agar kita bisa memenangkan peperangan ini, ambil hati mereka. Bersikap lembut kepada mereka. Ini pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid ibn Walid. Ya, ayata'allafan nas wa yad'uhum ilallahi azza wa jal. Dan mengajak mereka, ajak mereka ya untuk untuk memeluk Islam, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in ajabu wa illa akhadha minhumul jizyah wa in imtana'u an dzalika qatalahum. Kalau mereka menerima ya, maka itulah yang dikehendaki, itulah yang diharapkan. Ya, ditawarkan, dilembutkan hatinya, ayo masuk Islam ya. Nanti kalian terbebas dari pajak, tidak seperti ketika kalian berada di bawah kekuasaan orang-orang Persia ya. Ini yang diharapkan. Wa illa, kalau mereka tidak mau masuk Islam, akhudha minhumul jizyah, maka ambillah jizyah dari mereka. Silahkan kalian tetap berada di atas agama kalian, namun hendaknya kalian membayarkan jizyah. Kalau mereka melakukan perlawanan, tidak mau juga membayar jizyah, maka baru diperangi. Ini kita bisa melihat bahwa yang pertama kali itu adalah diajak ke dalam Islam. Inilah yang membedakan Islam, ya, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di masa para khulafa, dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Kalau antum baca sejarah bangsa barat, ya, yang mereka inginkan adalah mengeruk harta. Ya, membantai, mereka tidak segan langsung membantai ketika tidak tunduk dan patuh, ya, merampas harta. Ya, seperti apa yang mereka lakukan? Bangsa-bangsa Eropa lakukan kepada negeri-negeri jajahan mereka. Tapi tidak dengan kaum muslimin. Ya. Mereka mencoba untuk mengambil hati masyarakat ya, agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Ya. Kalau toh mereka tidak mau masuk dalam Islam, maka ada beberapa opsi yang bisa mereka ambil. Ya. Kemudian, wa amarahu an la yukriha ahadan alal masir ma'ahu. Kemudian Abu Bakar berpesan kepada Khalid, jangan kau paksa orang untuk ikut bersamamu. Jadi kalau ada orang yang ingin pulang, ada pasukan yang tidak ingin ikut dalam agenda penaklukan, maka jangan dipaksa. Wala yasta'inu biman irtadda 'anil Islam wa in kana 'ada ilaih. Dan janganlah meminta pertolongan. Jangan kemudian dia memohon pertolongan kepada orang-orang yang pernah murtad dari keislamannya walaupun dia telah kembali. Jadi tetap waspada dengan orang-orang yang pernah murtad. Kalau mereka ingin ikut serta, ikut serta. Tapi kalau kamu yang harus memohon kepada mereka, jangan. Ya, jadi kalau mereka dengan kesadarannya sendiri ingin ikut berjihad bersamamu, silakan saja. Tapi kalau kamu yang mohon-mohon agar mereka ikut, maka jangan. Ya, tetap waspada. Wa amarahu an yastashiba kullam ri'in marra bihi minal muslimin. Dan Khalid diperintahkan kalau dia melewati kaum muslimin, dia ajak serta orang tersebut untuk apa? Untuk ikut berperang, tapi tidak boleh dipaksa. Wa syara'a Abu Bakar fi tajhizi saraya wal bu'uth wal juyush imdadan li Khalid radhiyallahu anhu. Maka setelah beliau berikan perintah kepada Khalid ibn Walid, ya, Abu Bakar As-Siddiq di Madinah, beliau menyiapkan bala bantuan. Karena ini adalah misi yang sangat besar, ya, untuk menaklukkan sebuah imperium yang sangat besar. Maka selain Khalid bin Walid disuruh berjalan, Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan pasukan ya, yang kapanpun siap untuk dikirim membantu Khalid bin Walid. Nah, maka kemudian disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ishaq, beliau meriwayatkan dari Saleh bin Kaisan ya, bahwa bergeraklah Khalid bin Walid dengan instruksi dari Abu Bakar menuju Irak. Maka kemudian setiap kali beliau melewati ya kota-kota besar di sepanjang Irak ini ya, tadi kita sudah sebutkan bagaimana strateginya Abu Bakar ya. Jadi kuasai daerah-daerah yang daerah-daerah yang jauh dari kekuasaan Persia. Maka setiap kali Khalid bin Walid ya masuk ke dalam suatu kota, maka dia membuat perjanjian dengan penduduk kota tersebut. Disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Saleh bin Kaisan bahwa famadu Khalidun yuridul Iraq hatta nazala bi qurayatin minas sawat yuqalu laha Baniqya wa Barusma wa sahibahu wa sahibaha Haban ya, sebagian pakai titik Haban, sebagian tidak ya. Maka kemudian beliau pun melewati kota-kota besar Persia seperti Baniqya, kemudian Barusma, demikian juga Haban atau Jaban. Fasalahahu ahluha. Maka kemudian beliau membuat perjanjian dengan penduduk negeri tersebut. Jadi mereka diajak masuk Islam tapi tetap tidak mau ya. Mereka kemudian membuat perjanjian dengan Khalid bin Walid untuk membayar jizyah. Qala wa qad qatala minhumul muslimuna qabla sulh halqan katsiran. Ya, di antara kota-kota tersebut ada yang melakukan perlawanan. Maka kemudian Khalid bin Walid ya memerangi mereka. Wa kana sulhu ala alfi dirham. Kemudian di antara mereka ada yang membuat perjanjian ya kepada Khalid bin Walid untuk membayarkan 1000 dirham. Jadi penduduk kota tersebut ya menyetorkan setiap tahunnya 1000 dirham sebagai bentuk takluknya mereka kepada kaum muslimin. Wakila dinar, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jizyahnya itu adalah sebanyak 1000 dinar. Ya, maka kemudian Khalid bin Walid ketika itu membuat perjanjian dengan pemimpin mereka yang bernama Busbuhra bin Soluba. Ini nama Persia ya. Busbuhra bin Soluba. Ya. Atau dikatakan namanya adalah Soluba bin Busbuhra. Jadi ada yang mengatakan Busbuhra bin Soluba atau Soluba bin Busbuhra. Ini adalah pemimpin kota-kota tersebut yang kemudian membuat perjanjian dengan Khalid bin Walid. Ya, maka Khalid pun menerima perjanjian mereka, lalu beliau pun melanjutkan perjalanannya. Ya. Nah, kemudian beliau menuju kepada Farajul Hindi atau Al-Ubullah tadi. Dan ini adalah daerah yang sangat strategis bagi bangsa Persia dan paling kuat pertahanannya. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kana Farajul Hindi a'zam furuj Faris. Ya, ba'san wa asyaddaha syaukah. Dan Farajul Hindi ini merupakan tempat yang paling strategis bagi Persia dan paling kuat pertahanannya. Wa kana sahibuhu yuharibu fil bar wal hinda fil bar. Ya. Dan penguasa Urbullah ini atau penguasa Farajul Hindi ini, dia adalah orang yang sangat suka berperang. Ya. Di daratan dia memerangi penduduknya. Demikian juga di lautan dia memerangi orang-orang Hindia. Ya, jadi karena posisinya itu di dekat laut, ya, maka tidak di laut, tidak di daratan, dia suka berperang. Wahuwa Hurmuz. Namanya adalah Hurmuz. Fakataba ilaihi Khalid, faba'atha Hurmuz bikitabi Khalid ila Sira bin Kisra wa Ardashir bin Shira wa jama'a Hurmuz. Wahuwa na'ibu Kisra jumu'an kathiran wa sara bihim ila Kadhimah. Maka kemudian ketika itu Khalid menulis surat kepada dia mengajak agar Hurmuz ini masuk ke dalam Islam. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Hurmuz? Hurmuz langsung memforward, ya, langsung di-forward surat tersebut ya kepada Sira bin Kisra, kepada putranya Kisra dan Ardashir bin Sira, ya, jadi dikirimkan kepada pimpinan-pimpinan Persia di pusat ibu kota mereka. Kemudian Hurmuz sebagai wakil Kisra di daerah tersebut, dia mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi pasukannya Khalid bin Walid, dan kemudian mereka menuju suatu tempat yang bernama Kadhimah. Ya, Kadhimah ini wilayah perbatasan antara Irak dan Kuwait. Sekarang masuk ke dalam wilayah Kuwait. Bisa ditampilkan petanya lagi, Nak? Ya. Baik, coba ke bagian bawah, fokus di bagian bawah. nomor satu itu. Antum angkat lagi. Iya, nah itu yang pertama. Ada ketentuan kadimah. Ya, di pesisir Teluk Arab itu ada suatu tempat namanya Kadimah. Sekarang masuk wilayah Kuwait. Nah, disinilah peperangan pertama terjadi ya antara kaum muslimin dan orang-orang Persia di bawah pimpinan Hormuz. Ya, di Kadimah. Ini perangnya disebut sebagai perang Dhatus Salasil. Ya, perangnya disebut sebagai perang Dhatus Salasil. Ya, Salasil itu jamak dari silsal atau dari dam. Salasil itu artinya rantai ya. Apa bentuk tunggalnya ya? Ya, saya lupa bentuk tunggalnya. Salasil itu artinya rantai-rantai. Dhatus Salasil, kenapa perang ini disebut sebagai perang Dhatus Salasil? Karena pasukan Persia ketika itu, karena pemimpinnya itu tidak mau agar pasukannya lari, mereka dirantai. Ya, jadi agar mereka tidak kabur sampai dirantai. Ya, lihat orang Persia kejam memang. Kalau lihat perang mereka itu, perang-perang yang dilakukan oleh bangsa Persia itu ya memang berorientasi pada banyaknya pasukan. Jadi pasukan yang banyak jerbu begitu ya. Pasukan yang banyak kemudian menyerbu pasukan yang lebih sedikit. Kemudian Hormuz ketika berhadapan dengan Khalid bin Walid, dia membagi pasukannya menjadi dua. Ya, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Wa ala mujannibataihi kubath wa adusajan. Kemudian dia bagi dua pasukannya, ya, kedua sayapnya, ya, salah satu sayapnya dipimpin oleh panglima yang bernama Kubath dan satu sayap lagi dipimpin oleh panglima yang bernama Anusajan. Anusajan. Ini nama-nama Persia ya. Kubath, Anusajan. Wahuma, ada satu hal yang spesial tentang panglima ini. Wahuma min baitil muluk. Dan mereka ini termasuk keluarga kerajaan. Jadi mereka punya darah biru. Bukan hanya sekedar panglima yang diangkat dari masyarakat biasa, masyarakat sipil, tapi dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Kisra. Qala faqad tafaraqa al-jayshu fi salasil di alla yafir. Ya. Maka ketika itu pasukan mereka dibagi-bagi dengan rantai. Jadi ada grup kemudian dirantai dengan satu rantai yang panjang. Kemudian ada lagi kelompok dirantai dengan rantai yang sangat panjang. Untuk apa? Li alla yafiru. Agar pasukan tersebut tidak lari. Ya, sulit bagi mereka untuk meninggalkan kancah peperangan. Kenapa? Karena diikat. Jahat ya, panglimanya jahat ya, jadi biar mereka bertempur mati-matian dan tidak meninggalkan medan pertempuran. Kemudian bagaimana si Hormuz ini, karakternya seperti apa? Kana Hormuz hadha min akhbathin nas tawiyatan wa asyaddihim kufran. Maka Hormuz ini adalah orang yang bejat, yang sangat bejat, sangat bengis ya, dan dia adalah orang yang paling kufur ya, paling kufur. Wakana, walaupun seperti itu, orang yang bengis, karena syarifan fil furs. Dia adalah orang yang mulia, yang dihormati di kalangan orang-orang Persia. Wakana rajulu kullama zada syarafan, zada fil hilyatihi. Dan kebiasaannya bangsa Persia, ya, setiap kali dia atau setiap orang yang memiliki kedudukan, semakin tinggi kedudukannya, maka semakin banyak perhiasannya. Ya. Ini kaedahnya bangsa Persia. Ya. Jadi mereka semakin tinggi kedudukannya, maka perhiasan yang dikenakannya itu semakin banyak. Baik dia laki-laki atau perempuan ya. Jadi perhiasannya makin banyak, semakin ngelihat orang itu kedudukannya tinggi atau tidak dari perhiasannya. Ya, bisa jadi ada yang pakai baju mungkin semua bajunya terbuat dari emas. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak perhiasannya. Maka si Hormuz ini, fakanat kolan suatu Hormuz bimiati alf. Ya, maka kolan suah, pecinya yang dipakai oleh Hormuz, ya itu harganya 1000. Ya, entah itu 1000 dirham atau 1000 dinar, yang jelas dia menggunakan sebuah peci yang sangat-sangat mahal. Ya, kolan suah di sini bisa bermakna peci atau mahkota, ini suatu satu pakaiannya di satu apa pakaiannya dipakai di kepala untuk menutupi kepala. Ya bisa jadi itu sebuah mahkota. Yang dimaksud adalah sebuah mahkota, mahkota yang sangat mahal. Maka kemudian bertemulah pasukan ini di Kadhimah, ya. Kemudian pasukan Khalid bin Walid ketika itu berjumlah 18.000 personil. Dan jumlah pasukan Persia jauh lebih banyak daripada itu. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qadima Khalidun wa man ma'ahu minal jaysh wa hum 18,000. Ya. Maka majulah Khalid bin Walid dengan tentaranya yang berjumlah 18.000 pasukan. Kemudian majulah Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan Persia dengan jumlah pasukan 18.000. Fanazala tujahum ala ghairi ma. Maka kemudian Khalid bin Walid pun menghadapi mereka ya tanpa adanya air. Ya, tanpa ada persediaan air yang cukup. Jadi sebenarnya Khalid bin Walid itu bermanuver sebenarnya. Di Khalid bin Walid itu pertama dia berangkat ke Kadhimah. Ya, ketika pasukannya siapa tadi Hurmus menyambut mereka di Kadhimah, Khalid pindah ke tempat yang lain. Ya. Kemudian ketika mendengar pasukan Khalid pindah, maka Hurmus pun ikut pindah. Maka kemudian Khalid kembali lagi ke Kadhimah. Sehingga apa? Membuat kesal dan membuat capek pasukannya Hurmus. Namun ternyata ketika itu pasukan Khalid malah tidak mendapatkan persediaan air, ya. Fasyaka ilaihi ashabuhu dzalik. Maka kemudian pasukan Khalid pun mengadukan kekurangan air kepada Khalid. Maka apa yang dikatakan oleh Khalid kepada mereka? Jaliduhum hatta tujuluhum anil ma. Ya, suruh mereka untuk bersabar, ya, sampai nanti mereka mendapatkan air. Fa innallaha ja'ilul ma li asbari ta'ifatain. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air kepada pasukan yang paling bersabar. Maka kemudian bersabarlah kaum muslimin dengan kekurangan air tersebut. Fala mastaqarra bil muslimin al manzil wa hum rukbanun ala khuyulihim ba'athallahu Subhanahu wa taala fa amtaratuhum. Maka kemudian mereka pun bersabar dengan kekurangan air, mereka pun tetap bersiap-siap untuk berperang, ya, dengan tetap berada di atas kuda-kuda mereka, walaupun tidak memiliki air sama sekali ketika itu, mereka tetap bersabar karena kita di sini adalah untuk berperang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan ya awan dan kemudian menurunkan hujan yang sangat deras bagi kaum muslimin. Hatta sarolahum wudronun minma. Sehingga terisilah persediaan air mereka. Masya Allah. Ya. Selama kita bersabar, insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Ya, faida di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Ya, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yang penting bagi kita adalah bersabar. Maka turunlah hujan yang sangat lebat sehingga pasukan Khalid bin Walid pun ya berhasil untuk mengisi persediaan air mereka. Faqawiyal muslimun bidzalik, maka semakin kuatlah kaum muslimin ya dengan keberadaan air tersebut. Wa farihu farhan syadidan, dan mereka pun sangat bergembira. Jadi ada boost, ada apa? Penyemangat bagi mereka. Ya, tampak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Dengan diturunkannya hujan dalam keadaan mereka sangat membutuhkan persediaan air. Maka kemudian apa yang terjadi ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Hurmus yang demikian banyak? Ya, falamma tawajjaha Saffan ya wa taqatala al-fariqan tarajjala Hurmus wada'a ila nizal. Maka ketika kedua pasukan saling berhadapan dan mereka mulai berperang, tiba-tiba panglima Persia yaitu Hurmus turun dari kudanya dan mengajak perang tanding. Fatarajjala Khalidun wa taqaddama ila Hurmus. Maka Khalid sebagai panglima kaum muslimin, dia pun turun dari kudanya lalu berjalan kaki menuju Hurmus. Ya, nah sebenarnya ini adalah strategi Hormuz untuk membunuh Khalid bin Walid. Karena ya kalau dia tidak berhasil membunuh Hormuz, dia itu sudah punya pasukan-pasukan penjaga, bodyguard yang siap untuk menyerang Khalid bin Walid. Anda tahu perang zaman dahulu faktor komandan ini sangatlah penting. Ya, kalau komandan itu berhasil dibunuh, ya, maka pasukan akan kocar-kacir. Maka posisi Khalid bin Walid ini sangat sangat menentukan kemenangan bagi kaum muslimin ketika itu. Ya, ini rencananya Hormuz. Jadi dia ingin bertarung dengan Khalid bin Walid, kemudian kalau dia tidak mampu membunuh Khalid, maka ada pasukan yang siap untuk menyerang Khalid bin Walid dan membunuhnya. Fatarajjala Khalidun wa taqaddama ila Hormuz. Maka kemudian Khalid pun berjalan kaki dan dia pun menghadang Hormuz. Fakhtalafa dharbatain wahtadunahu Khalid. Maka kemudian pedang mereka saling berayun, ya, dan kemudian pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh Khalid. Artinya Hormuz berhasil dikalahkan. Waja'at hamiyatu Hormuz fama syagolahu an qatlihi. Maka kemudian datanglah, ya, para bodyguard, ya, para penjaga Hormuz, sehingga Khalid pun tersibukkan dan dia pun tidak berhasil membunuh Hormuz. Jadi tertunda. Sebenarnya dia sudah akan membunuh Hormuz, tapi tiba-tiba muncullah pasukan bodyguard atau penjaga dari Hormuz, sehingga Khalid tidak jadi membunuh Hormuz. Maka ketika melihat Khalid ini dikeroyok oleh pasukannya Hormuz, datanglah Al-Qa'qa' bin Amr. Wa hamala Al-Qa'qa' bin Amr ala hamiyati Hormuz fa'anamuhum. Kemudian Al-Qa'qa' bin Amr ketika melihat Khalid bin Walid dikeroyok oleh para penjaga Hormuz, dia pun kemudian segera, ya, mendatangi Khalid bin Walid dan menyerang orang-orang yang menyerang Khalid bin Walid. Wan hazama ahlul Faris. Maka kemudian, ya, pasukan Persia pun diserang habis-habisan oleh kaum muslimin. Wa raqibal muslimun aktafahum ila lail, dan terus-menerus kaum muslimin mengejar mereka sampai datangnya waktu malam. Jadi pasukan mereka akhirnya kabur dan Hormuz ketika itu tewas dalam peperangan. Ya, mereka pun kabur dari peperangan dan dikejar oleh kaum muslimin dan sulit bagi mereka untuk kabur. Kenapa? Karena mereka terikat dengan rantai-rantai. Fastahwada Khalid ala amtiatihim wasilahihim. Maka kemudian setelah berhasil dikalahkan pasukan Persia, Khalid bin Walid, pasukannya Khalid bin Walid mulai mengumpulkan, ya, perbendaraan harta dan persenjataan yang ditinggalkan oleh orang-orang Persia, ya, mengumpulkan ghanimah setelah mereka berhasil dikalahkan. Fa balagha wikra alfi ba'ir. Maka ternyata perbendaraan mereka itu senilai dengan pikulan 1000 unta. Jadi kalau dikumpulkan barang yang mereka bawa dalam peperangan tersebut atau ghanimah rampasan perang yang berhasil dikumpulkan oleh kaum muslimin, ini senilai dengan 1000 pikulan unta. Ya, barang yang bisa dipikul oleh 1000 unta. Masya Allah. Ya, ini tentu merupakan perbendaharaan yang sangat banyak. Qala wa sumiyat hadhil ghazwah dhatus salasil likathrati man sulsila biha min fursani Faris. Peperangan ini, ya, disebut dengan dhatus salasil karena banyaknya tentara Persia yang terikat dengan rantai. Ya. Lalu sebagaimana dengan kedua panglima Hormuz yang tadi diperintahkan oleh Hormuz untuk memimpin di sayap kanan dan sayap kiri, ternyata mereka kabur. Ya, wa aflata Qubath wa Anushajan. Ternyata Qubath dan Anushajan, ya, mereka kabur meninggalkan medan pertempuran. Ya, baru nanti mereka dibunuh oleh Adi bin Hatim, ya, dalam peperangan selanjutnya. Ternyata mereka ikut bergabung dengan pasukan yang kedua nanti dalam perang An-Nahr atau perang Athani, ya, mereka muncul lagi Anushajan dan dengan Qubath muncul lagi, kemudian dibunuh oleh Muthanna ibn Harithah dan dibunuh oleh Adi bin Hatim dalam pertempuran selanjutnya. Maka kemudian falamma raja'a At-talabu nada munadi Khalidin birrahil. Maka ketika pasukan yang mengejar musuh telah kembali, maka mereka pun dikumpulkan. ya Khalid bin Walid memerintahkan seseorang untuk memanggil mereka agar berkumpul. Fasara bin nas wa tabi'athu al-athqal hatta nazala bi maudi'il jisr al-a'zam min al-Basrah al-yaum. Maka kemudian berkumpul lagi pasukannya Khalid bin Walid dengan membawa banyak sekali rampasan perang, lalu mereka pun berhenti di suatu tempat yang sekarang ini kata Imam Mukatsir di masa beliau menjadi jembatan besar kota Basrah. Ya, jadi tempat di masa Mukatsir itu sudah menjadi jembatan ya. Dulunya ini adalah tempat berkumpulnya pasukannya Khalid ibn Walid. Maka karena banyak sekali ghanimah yang berhasil didapatkan oleh kaum muslimin, ya Khalid pun mengirimkannya kepada Abu Bakar. Jadi dicicil ya. Ini baru perang pertama ya. Baru perang pertama. Ya, maka Khalid begitu memenangkan perang Dhatus Salasil, beliau mengirimkan rampasan perangnya kepada Abu Bakar. Seperlima dari rampasan perang kepada Abu Bakar. Ada kisah yang menarik dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Ternyata di antara rampasan perang tersebut ada hewan-hewan yang belum pernah dilihat oleh penduduk Madinah. Di antaranya gajah. Ternyata orang Madinah belum pernah lihat gajah. Ya. Fa ba'atha bil fathi wal bishar wal humus Ma'azir bin Kulaib ila Siddiq. Kata Imam Bukhari rahimahullah, maka Khalid bin Walid mengirimkan berita gembira tentang kemenangan beliau. Demikian juga humus seperlima dari rampasan perang dikirimkan kepada As-Siddiq ya melalui rombongan yang dipimpin oleh Zir bin Kulaib. Wa ba'atha ma'ahu bifil. Ketika itu Zir bin Kulaib juga membawa gajah. Falamma ra'ahu niswatu ahli Madinah ja'alna yaqulna amin khalqillah hadha ya am syai'in masnu' am syai'un masnu'. Ya. Maka ketika para wanita ya penduduk kota Madinah ya, para wanita mereka berada di rumah ya, jarang keluar. Jangankan keluar dari kota Madinah, mungkin keluar dari rumah mereka juga jarang karena mereka senantiasa berada di rumah-rumah mereka. Maka ketika melihat ada gajah yang masuk ke kota Madinah, maka kaum wanita di kota Madinah mengatakan, "Amin khalqillah hadza am syai'un masnu?" Apakah ini benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang dibuat oleh manusia? Ya, jadi mereka tidak mengira ternyata ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, yaitu gajah. Ya, hewan yang sangat besar, ya telinganya lebar, belalainya panjang. Ya, ini adalah hewan yang sangat mencengangkan mereka. Ya. Faraddahu Siddiq ma'azir wa ba'atha Abu Bakar lamma balaghahu al-khabar ila Khalid fanaffalahu salba Hurmuz. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, gajah itu dikembalikan ya, diperintahkan Zir bin Kulaib untuk membawa kembali gajah tersebut kepada Khalid bin Walid. Kemudian ya dia pun mengirimkan barang-barang milik Hurmus dihadiahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Khalid, karena memang dalam aturan peperangan salab itu adalah barang-barang yang melekat pada orang yang berhasil dibunuh, ya itu milik orang yang membunuh, ya milik orang yang membunuh. Ya kalau kita dalam peperangan kemudian berhasil membunuh musuh, maka barang-barang yang melekat pada musuh tersebut menjadi hak milik kita. Maka kata Abu Bakar, ini haknya Khalid bin Walid. Ya beliau kemudian kembalikan barang-barangnya Hurmus kepada Khalid bin Walid. Wa kanat qalan suwatuhu bimi'ati alf wa kanat murassa'atun murassa'atan bil jauhar. Maka kemudian kolan suahnya atau topi atau pecinya Hurmus dikembalikan, diberikan kepada Khalid bin Walid yang berharga mi'atu alf ya, ternyata harganya adalah 100 ribu ya, 100 ribu dinar atau 100 ribu dirham. Wa kanat murassa'atan bil jauhar, dan ketika itu di peci tersebut ya banyak sekali diletakkan intan permata, batu-batu yang berharga. Jadi peci yang diletakkan padanya batu-batu berharga, menunjukkan ketinggian derajat Hurmus di tengah masyarakat Persia. Ya, karena tadi standarnya masyarakat Persia adalah semakin banyak, semakin tinggi kedudukan seseorang, perhiasannya harus semakin banyak. Baik, Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid setelah beliau berhasil memenangkan perang Dzatu Salasil, ya, maka beliau mengirimkan pasukan ya ke sekitar daerah Kadzimah ya untuk memenangkan hati para rakyat. Inilah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ya, jadi berupaya untuk memenangkan hati para rakyat. Fa ba'atha Khalidun al-umara yaminan wa shimalan yuhasiruna husunan hunalika fafatahuha anwatan wa sulhan. Ya, maka kemudian Khalid bin Walid mengirimkan pasukan-pasukannya, jadi pasukan beliau dibagi jadi pasukan-pasukan yang kecil untuk menguasai benteng-benteng yang ada di sekitar Kadzimah. Ya. Jadi kalau zaman dahulu terdapat kota-kota yang diliputi oleh benteng-benteng. Jadi ada kota besarnya, kemudian di sekitar kota besar itu ada kota-kota kecil ya yang diliputi dengan benteng-benteng. Maka Khalid bin Walid membagi pasukannya, ya, suruh mereka untuk menguasai kota-kota kecil tersebut. Maka di antara kota-kota kecil tersebut ada yang dikuasai secara paksa, ada juga yang dikuasai dengan sulh, dengan perjanjian. Jadi mereka menyatakan takluk kepada kaum muslimin dan membayarkan jizyah. Wa akhadhu minha amwalan jammah. Dan Khalid bin Walid berhasil mengumpulkan harta yang sangat banyak. Ya, jadi karena mereka takluk kepada kaum muslimin, akhirnya mereka membayar jizyah banyak sekali yang dikumpulkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian falam yakun Khalidun yata'arradu lil falahin man lam yuqatil minhum. Dan satu prinsipnya Khalid bin Walid, mereka tidak memerangi para petani, para penduduk desa, ya, orang-orang yang tidak punya kepentingan dan tidak memerangi kaum muslimin. Wala auladahum, demikian juga tidak juga memerangi ya anak-anak mereka, balil muqatilihi min ahli Faris, yang diperangi hanya ya orang-orang atau prajurit-prajurit Persia. Jadi yang diserang itu hanya militernya saja. Adapun masyarakat sipil ini tidak diganggu sama sekali oleh Khalid ibn Walid. Ya, dengan demikian takluklah Kadzimah ke dalam wilayah kaum muslimin, ya. Masih panjang peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid untuk menjalankan misi menguasai Irak, ya. Setidaknya masih ada 10 peperangan lagi. Ya, 10 peperangan. Jadi Khalid tadi sudah kita katakan ya, enggak berhenti beliau. Dari satu peperangan ke peperangan selanjutnya. Ya, setelah ini akan ada perang Al-Madar, ya, atau disebut juga sebagai perang An-Nahr. Kemudian ada perang Al-Waljah. Kemudian penaklukan Ulais dan Amgisiya. Kemudian baru penaklukan Al-Hirah. Sebagaimana perintahnya Abu Bakar tadi, Al-Hirah harus dikuasai. Al-Hirah harus dikuasai ya sebagai pusat ya penaklukan kaum muslimin terhadap Persia. Kemudian ada perang Al-Anbar, perang Dzatul Uyun. Kemudian perang Ainu Tamar, perang Dobatul Jandal, perang Husayd, perang Musayyah, dan perang Firat. Ya. Sampai kemudian Khalid bin Walid diperintahkan untuk pindah ke negeri Syam. Jadi setelah beliau membuka pintu bagi kaum muslimin untuk menaklukkan Persia, Irak berhasil ditaklukkan, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk memindahkan fokus peperangan ke negeri Syam untuk melawan orang-orang Romawi. Ya, insyaallah peperangan-peperangan selanjutnya ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Ya, nantikan terus serial kajian peperangan di masa para khulafa ar-rasyidin ini setiap hari Kamis ya jam 4 sore bismillahi taala, kita akan bahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa mereka. Baik. Apakah Hurmuzan dan Hurmuz ini orang yang sama atau berbeda? Oh, beda. Ya, Hurmuzan ini nanti menjadi tawanan kaum muslimin di masanya Umar bin Khattab. Adapun Hurmuz ini adalah penguasa Al-Ubullah ya yang dibunuh oleh Khalid bin Walid dalam perang Dzatu Salasil. Jadi keduanya adalah person yang berbeda. Baik. Ada lagi pertanyaan? Apa coba? Oh, ini tanya sama Ustaz Ami saja. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Terus yang terakhir. Apa hukumnya orang yang suka tertawa terbahak-bahak? Jangan ya, tertawa yang biasa-biasa saja ya. Jangan tertawa terbahak-bahak. Baik, mungkin itu ya yang kita bisa sampaikan di kajian sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas peperangan selanjutnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.